al-mu'allif rahimallahu ta'ala. An-naw'u athani af'al at-tashghir. Nahwu ja'ala wa radda man takhadha sayyara wahda. Qala Allah ta'ala ja'alnahu haba'an mansura. Qala ta'ala law yaghtunakum min ba'di imanikum kufara. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Sayyartu tina jazaban wa qalu wa habani Allahu fida'a. Dona dan saudara-saudara, jenis yang kedua adalah afal tasyir, fi'il yang menunjukkan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Maknanya adalah sayyir, artinya menjadikan atau membuat. Dulu demikian, kemudian berubah menjadi demikian. Ja'ala menjadikan roda membalikan, ittakhadha menjadikan, sayyara menjadikan, wahada memberikan. Contohnya, faja'alnahu haba'an mandura. Kami jadikan dia itu, yaitu amal, amalnya orang-orang kafir, haba'an mandura, debu yang bertebaran. Maka ini takdir, sebelumnya bukan debu. Sebelumnya bukan debu, kemudian menjadi debu. Maka terjadi perubahan. Kemudian contoh yang lainnya, lau yautunakum min ba'di imanikum kufar. Seandainya mereka itu ahlul kitab bisa mengembalikan kalian min ba'di imanikum sesudah iman kalian kufar menjadi orang-orang kafir. Maka yautunakum kufar. Maf'ul yang pertama kum, maf'ul yang kedua kufar. Mengembalikan kalian menjadi kafir. Artinya sebelumnya tidak kafir. Kemudian contoh yang lainnya adalah wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Maf'ul fihi yang pertama Ibrahim, yang kedua khalila. Dan di sini mengandung makna tasyir. Tasyir karena sebelumnya bukan kekasih, bukan khalil, kemudian dijadikan khalil. Sayyartu atina khazafan. Aku menjadikan tanah liat itu menjadi khazafan tembika. Sebelumnya bukan tembika, kemudian jadi tembika. Maka ada makna tasyir. Wahabanallahu fida'aka. Semoga Allah menjadikanmu sebagai tebusan untukmu. Ini maknanya doa. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusan. Wa'lam anna li af'ali hadzal babi thalathata ahkami. Dan ketahuilah bahasanya fi'il-fi'il dalam bab ini, yaitu dona dan kawan-kawannya, itu ada tiga ketentuan, memiliki tiga ketentuan. Yang pertama al-i'mal bahwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. Itu beramal. Amalnya dhon adalah memansubkan mubtada dan khobarnya sekaligus. Wa al-aslu dari kelas hukum asal. Wawakion fil jami' dan ini berlaku untuk semuanya. Baik ahal kulub ataupun akhul tashir. Asani al-ihwa'u wawak ibtar al-amal lafdan wa mahalan lita'afil amili ditawasuk bihi au ta'asurihi. Nahu zaitun dunantu qa'imun wa zaitun qa'imun dunantu. Wahuwa jaisun lawajibun wa ilqa'ul muta'ahiri akhwa min ikmalihi wal mutawasifu fil aksi wala yajuzu ilqa'ul amili al-mutaqadimi nahu dunantu zaitun qa'iman ila sabil hubiyin. Yang kedua adalah al-ilgha, tidak beramal. Fungsinya tidak berjalan. Fungsi dhanna dan kawan-kawannya adalah menangkapkan mubtada' dan khobar. Tetapi fungsi ini tidak berjalan sama sekali. Apa definisi ilgha? Ibtalul amal, batalnya amal. Tidak beramal itu lafzan baik secara lafaz wa mahalan ataupun mahal. Maka dia tidak bisa mengi'rab ma'mulnya baik dengan i'rab lafzi ataupun i'rab mahali. Karena dia batal amalnya. Lidha'fil 'amili karena lemahnya ambil tersebut. Jika di sini jika dona dan kawan-kawannya, kenapa dia lemah? Litawasub bihi, karena dia berada di tengah-tengah antara mubtada' dan khobar. Berada di tengah-tengah makmulnya atau ta'akhurihi atau di belakang makmulnya. Contoh yang tengah-tengah, zaitun dunantu qa'iman. Aslinya dunantu zait dan qa'iman, dan zaitun dunantu yang dikasih di tengah-tengah. Zaid aku kira dia berdiri atau di belakang Zaid dan Fa'imun Donanto. Zaid itu berdiri, Donanto aku kira. Namun ilgha disebabkan karena berada di tengah atau berada di akhir, itu wajah izin lawajibun, hukum yang boleh bukan harus. Maka berarti tadi i'rabnya, kalau kita ilrohkan boleh, Zaidun dunantu qa'iman, kita ikmalkan juga boleh. Zaidun dunantu qa'iman, kemudian juga Zaidun qa'iman dunantu boleh, Zaidun qa'iman dunantu boleh. Wa ilrohu muta'ahi akwa min ikmalihi, dan mengilrohkan yang berada di akhir itu lebih kuat daripada mengamalkannya. Jika donanto itu berada di akhir setelah mubtada' dan khobarnya, maka dia yang lebih baik, yang lebih kuat adalah ilqa. Jadi untuk zaitun qa'imun donanto itu yang lebih baik adalah tidak beramal. Zaitun qa'imun donanto boleh beramal akan tapi kurang baik, kurang kuat. Zaitun qa'imun donanto misalnya itu boleh akan tapi kuat, kurang afdal, kurang baik. Walaupun tawas itu beraksi, sedangkan jika tenang itu berada di tengah-tengah, maka kebalikannya yang berada di akhir yaitu lebih kuat jika beramal. Walau itu tidak boleh mengilhokkan amin jika amin yang berada di depan. Jika menantunya berada di depan, jika penantunya berada di depan mubtada' dan khobar, maka tidak boleh diilghakan, tidak boleh dijadikan tidak beramal. Penantu Zaid dan Fa'iman atau mengira Zaid berdiri khilafan lil kufiyyi, ini adalah yang tidak membolehkan ilghak ketika amal berada di depan. Ini mazhabnya Basriyin. Dan ini satu pendapat Basrah yang dijelis salah satu di antara pendapat Basrah yang dijelisi oleh para ulama Nahwu dan Kufah. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah at-ta'liq. Menggantung, kalau mau diterjemahkan. Apa yang dimaksud at-ta'liq? Bahwa ittal amal ila dhalla mahallan fi maji'i ma lahu satrul kalami ba'dahu. Yang dimaksud ta'liq adalah membatalkan amal secara lafaz namun tidak secara mahal. Artinya masih bisa mengi'rab, mengi'rab mahalik. Masih bisa beramal dengan makmurnya, namun dengan i'rab mahalik, tidak i'rab lafzi. Bimaji disebabkan datangnya sesuatu yang lahu sabrul kalam. Haknya adalah berada di awal kalimat. Tak jauh setelah amil, bahwa lambat ibtidah lambat ibtidah. Ada beberapa yang pertama lambat ibtidah. Benar sudah Zaid yang lupain. Aku mengira sungguh Zaid itu berdiri. Maka jumlah Zaid yang lupain itu mahalnya nasab, karena dia mu'alak ni amil. Dalam lafaz, karena ada nyelam ibtidak. Sehingga jika kita i'rab, dunantu fi'lun ma'adil ma'kulun ala sukun dari bismalihi kita ilmu taharikah. Wata'u domirun mutasilun ma'kuniyun ala domni di mahal raqin fa'il. La zaitun fa'imun la lalu ibtidak lalu ala al-fatah zaitun mutada'a mafu'un bidur mati fa'imun fi mahali, dan kita katakan fi mahali nasbin mahulun bihi awal di dalam itu namun mahalnya saja. Lafaznya bentuknya bentuk status sebagai mubtada. Qa'imun khabar mubtada'i maf'ulun bi dhammati. Wa huwa fi mahalli nasbin maf'ulun bi an. Li dhanantu. Dia disebut ta'liq. Dia tidak beramal secara lafaz, secara i'rab lafzi, akan tapi dia beramal di i'rab mahallinya. Menyebabkan isim tadi itu nanti akan kita tambahkan di mahal di mahal nasbih maf'ul bihnya tentu. Wa ma'anafiyatu dan manafiyah, jika ada manafiyah maka terjadi ta'liq. Laqad alimtu ma ha'ula yaqulun, sungguh aku mengetahui ma tidaklah haulai mereka itu yang tekun berbicara atau mengatakannya. Wala anafiyatul anafiyah alintulah Zaidun fa'imun wala amal. Aku tahu tidaklah Zaid berdiri tidak pula amal. Wa'in anafiyah juga in yang bermakna nafi alintum alintu in Zaidun fa'im. Aku tahu tidaklah Zaid itu berdiri. Wa hamzatul wala hamzatul istifham, demikian juga ketika ada hamzah istifham, maka dia tidak beramal secara lafaz meskipun beramal secara mahal. Alimtu azaidun qa'imun am amrun. Kemudian faktor yang lain adalah wa kaunu ahadil maf'ulaini ism istifhamin, status salah satu dari dua maf'ul tersebut adalah menjadi ism istifham. Alim tu aku mengetahui ayyuhum abuka, manakah di antara mereka yang jadi bapakmu. Kalau hukum ilgha untuk donan itu dan pantangnya tadi adalah jaiz la wajib, bagaimana dengan hukum antaknya ilgha? Fata'liku wajibun idha wujidah syai'un min hadhil mu'amifah. Ta'lik itu hukumnya adalah wajib, harus jika ditemukan syai'un sesuatu dari mu'amifah ini, namun tidak manafiyah atau seterusnya. Namun ini tidak berlaku untuk semua menantu dan pangkawannya. Walai sebelum takliku wala ilwa'u fi syai'in bin akal ditasyiri wala fi qalbiyin syari'in wawwa isnani hab wa ta'ala fa'innahuma mulazimani sirotan amri wa ma'adahuma minal af'ali al-bafi yata syarafu yaktiminul mudari'a wal amru wa ghayruhuma ila wahab min akal ditasyiri fa'innahum mulaziman bi sirotil ma'adhi. Fata walaya sepuluh dan tidaklah masuk yang namanya taklik tidak pula ilqa untuk satu pun dari akal basir. Ini akal basir itu terbebas dari ilqa dan taklik. Jadi cuma punya satu ketentuan yaitu ikhman. Tidak pula untuk fitun qalbi, mas'alul qalbi yang jahil. Bahwa isnani dan akalul qalbi yang ada dua itu hak wa ta'ala. Fa'inahumma maka dua fi'il ini mulazimani selalu dalam bentuk mulazimani selalu sirat dan amr dalam bentuk amr. Apa itu fi'il jami telah kita singgung dalam pertemuan beberapa pertemuan yang lewat, yaitu apa? Fi'il ya. Apa? Ya? Yang punya satu bentuk saja. Di mana sisi jamin untuk hak dan ta'alam? Ini mulai dimana saya bakal amri. Dia selalu dalam bentuk keilah amal. Bentuknya cuma itu. Ini bentuk keilah amal. Maka dia jamin dalam hal ini. Wa ma'adahuma min akhalil bab yataqarrabu ya'tini min mudhari' wal amru wa ghayruhuma. Adapun selain dua fi'il ini hab dan ta'allam, maka adalah min akhalil bab, yaitu fi'il-fi'il di bab ini, maka yang tersalah bisa berubah-ubah. Ya'tini hu ada datang kepada fi'il mudhari' dan fi'il amru. Bahkan wa ghayruhuma dan selain keduanya. Yaitu masdar, isim fa'il, ini isim maf'ul. Ilahat kecuali ila wahaba min afal tasyir, kecuali wahaba yang merupakan bagian dari akal tasyir. Fa'inam mulazimun li sifatil madhi, karena dia selalu dalam bentuk al-madhi. Walitasarifihinna malahunna, dan untuk perubahan-perubahan fi'il-fi'il tadi selain hab dan ta'alam, itu kan berubah-ubah, punya mudhari', punya amr, punya masdar, punya isim fa'il. Maka perubahan-perubahan dari fi'il-fi'il tadi pun bisa beramal lahuna dengan amal yang menjadi jadi hak dari fi'il madinya. Mimma taqaddama min al-ahkam, yaitu hukum-hukum yang telah, ketentuan yang telah lewat. Maka jika dia adalah af'alul qalbi atau fi'lul qalbi, maka mudhari'nya, amarnya atau masdarnya bisa beramal, bisa ilgha, dan bisa ta'lim. Dan jika dia adalah af'alul tasyir, maka ketentuannya cuma boleh beramal saja, tidak ada ta'lim, tidak ada ilgha. Baik dia dalam bentuk madhi, ataupun dalam bentuk mudhari', ataupun dalam bentuk amr. Wa taqaddamat ba'du amthilati dzalika, dan telah lewat beberapa contoh untuk itu. Contoh untuk beramal yang masdar. Kalau tadi contoh-contohnya kan cuma fi'il madhi. Contoh untuk masdar, beramal yang masdar, misalnya a'jabani dhannuka zaidan 'aliman. Dan a'jabani dhannuka zaidan qa'iman. Zaidan 'aliman. A'jabani mengkagumkanku, mengherankanku, dhannuka sangkaanmu. Zaidan qa'iman adalah bukti. Zaidan 'aliman adalah orang yang alim. Dhannuka di sini fa'il dari a'jabani, dan dia adalah masdar dari dhanna. Namun masdar ini beramal dengan amal fi'ilnya, itu menasukkan mubtada dan khobar yang ada di belakangnya. Ini contoh amalnya masdar dari dhanna dan kawan-kawan. Contoh beramalnya isim fa'il. Ana dhannan zaidan 'aliman. Aku adalah dhanan, orang yang menyangka Zaid itu seorang yang alim. Dhanan ini khobar dari ana, dan dia isim fa'il bentuknya. Dia isim fa'il yang beramal dengan amal fi'il madinya. Berikutnya, wa yajuzu hasbul maf'ulaini au ahadihima lidalilin. Nahu aina syurukai alladina kuntum tas'umun. Ay tas'umunahum syurukaa. Wa idha kila laka man dunantaha qa'iman fatakun dunantun zaidan. Ay dunantun zaidan qa'iman. Wa idha dan diperbolehkan hasul memulai membuang dua makhul, dua-duanya dibuang, atau salah satunya dibelin karena adanya penunjuk, adanya indikasi. Contoh, dimanakah sekutu-sekutuku yang kalian dulu tas'umuna mengira mereka adalah sekutu-sekutuku. Kuntum tas'umunahu, kuntum tas'umun di sini membuang dua makhul. Jika kita nampakkan alladzina kuntum tas'umuna tas'umunahum syuraka, yang orang-orang yang kalian mengira mereka adalah sekutu-sekutu untuk. Contoh membuang salah satunya, ada seorang yang bertanya kepadamu, siapakah orang yang kau kira berdiri? Maka engkau jawab, dunantu zaidan, aku kira berdiri zaid. Maka di sini membuang satu maf'ul karena lengkapnya dunantu zaidan fa'ina, aku menyangka mengira zaid itu berdiri. Wa'adda sahibul ajurubiyati min hadil af'ali an-nasibatu lil-mubtada'i wal-khabari sami'tu tab'an li-akhasi wa man waqafahu wala buddha ayakuna maf'uluha atani jumlatan mimma yisma'u nahu sami'tu zaitan yakulu kada wa qawlihi ta'ala sami'na fata yadkuruhu. Pemandangan al-jumhur annaha fi'lun muta'addin ila wahidin. Fa in kana ma'rifatan kal mithalil awwali fal jumlatul lati ba'dahu halun. Wa in kana nakiratan kama fil ayati fal jumlatu sifatun. Wa atatan manilai Sayyiful Jurumiyah, penulis kitab Jurumiyah. Sahib di sini diartikan pemilik kitab Jurumiyah, yang punya macam-macam, banyak yang punya. Dan yang dimaksud adalah sahib di sini, sahib untuk kata-kata kitab itu maknanya penulis. Wa'adzir sahibul Jurumiyah, dan penulis kitab Jurumiyah menilai atau menghitung min hadil af'al termasuk fi'il-fi'il ini, yaitu fi'il yang menasabkan mubtada' dan khabar sekaligus dengan status sebagai dua maf'ulnya adalah sami'tu. Perkataan penulis Jurumiyah ini tabi'an lil akhas, mengikuti salah seorang ulama nahwu yang bernama Akhfas wa man waqafahu, dan ulama-ulama yang setuju dengan beliau. Namun berkata-kata mengatakan wala buddha harus ayatuna maf'uluha, maf'ulnya, maf'ulnya yang kedua berupa jumlah. Maka menurut Akhfas dan ulama-ulama yang mencocokinya semacam Abu Hayyan, demikian juga penulis kitab Jurumiyah, sami'tu itu termasuk teman-temannya Dolna, dengan catatan makhluk keduanya berjumlah. Sami'tu Zaidan yaqulu kada, aku mendengar Zaid mengucapkan demikian. Zaidan itu menurut Al-Akhfas, Zaidan ini makhluk bin awal, yaqulu kada itu makhluk bin tani berjumlah. Sami nafatan yang kubuhum yukarlahu Ibrahim. Kami mendengar kata seorang pemuda yang mereka sebut-sebut atau yang menyebut-sebut mereka. Fatan ini maupun di awal maupun di yang kedua yang kubuhum. Ini pendapat Akhfas, Abu Hayyan dan penulis Jurumiyah. Wa madhabul jumhur, sedangkan pendapat jumhur ulama nahwu anna hadza kami itu fi'il muta'addi kepada satu satu maf'ul. Maka fa'in kana ma'rifah, maka jika maf'ul yang pertama itu isim ma'rifah, semacam sami itu zaidan, macam contoh yang pertama, maka jumlah setelahnya statusnya hal. Wa'ikana jika maf'ulnya tersebut adalah nakirah, atau maf'ul pertama menurut istilah akhbas itu nakirah, sebagaimana dalam ayat, maka jumlah setelahnya adalah na'atnya. Bagaimana kaidah yang ma'ruf dalam ilmu nahwu, bahasanya jumlah setelah ma'rifat adalah hal, dan jumlah setelah nakirah adalah sifat. Awaladin salihin yada'u lahu, misalnya awaladin salihin atau anak salah yang mendoakannya, yada'u lahu itu jumlah, dan jumlah ini terletak setelah waladin salih nakirah, maka dia menunjukkan na'at atau sifat anak tersebut, ya, anak yang memiliki sifat mendoakan orang tuanya. Maka menurut ulama nahwu, sami'tu Zaidan yaqul kadza, maka yaqul kadza adalah hal untuk Zaid. Sedangkan sami'tu Fatan yaqulu, maka yaqulu itu adalah na'at untuk Fatan. Kita masuk bab berikutnya, yaitu babul mansubat minal asma'i, dan isim-isim yang juga termansub. Al-mansubatu khamsata asyara, wa hiya al-maf'ul bih, wa minhu al-munadah, kama ja'a bayanuhu, wal masdaru yusamma al-maf'ul al-mutlaq, wa yusamma al-maf'ul al-mutlaq, wa dhaqtu al-zamani wa dhaqtu al-makani, wa yusamma al-maf'ul al-fihi, والمفعول لأجله والمفعول معه والمشبه في المفعول به والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة في ليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا الذي لنفس الجنس والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء كما تقدم. Isim-isim yang dibaca masuk ke 15, yaitu maf'ul bih. Termasuk maf'ul bih adalah munada, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan masdar yang disebut juga maf'ul mutlak, darab zaman dan darab makan yang disebut juga maf'ul bih, dan maf'ul li'ajli, maf'ul ma'ah, dan musyabbah bin maf'ul bih yang menyerupai maf'ul bih, dan hal, tamyiz, mustatna, kubarkan atau saudaranya, kubar huruf yang menyerupai laisa, kubar af'al muqarrabah, isim inna atau saudaranya, isim la yang berfaedah nafsul jinsi, kemudian tabi' dan mansub, dan tabi' itu juga ada empat bagaimana telah disinggung, itu na'at tauqid badal dan kita masuk bab pertama dari an-mansubat, yaitu al-maf'ul bih. Dan yang bernama maf'ul itu banyak, ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul fi', maf'ul li'ajlih, dan maf'ul ma'ah. Maka ada 5 jenis maf'ul. Untuk maf'ul fi', itu yang pertama kali dibahas adalah maf'ul fi'. Definisinya huwa ismu alladhi yaqa'u 'ala al-fi'l. Nahwu darabtu Zaidan wa raqibtu al-farasa. Ittaqullaha yuqimuna sholata. Dia adalah isim yang menjadi sasaran perbuatan. Yaqa alaihi jadi sasaran, arti itu perbuatan. menjadi sangkuhan fi'il. Dorotu Zaidan, aku memukul Zaid, aku menunggangi kuda. Bertakwalah kalian pada Allah dan mereka menegakkan sholat. Huwa ala qismaini zahirin wa mutmarin. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu wal mutmaru qismani muttasilun nahwu akramani wa akhwatihi wa munfasilun nahwu iyaya wa akhwatihi. Waqad taqaddama dzalika fi fadlil mutmari. Dan wa awwal dan maf'ul bih itu ada dua macam, pertama berupa isim dhahir dan yang kedua berupa isim dhamir. Fadhahir yang berupa isim dhahir, ma taqaddama yang telah lewat penyebutannya. As-shalah dalam yuqimun, as-shalah Allah dalam ittaqullah dan seterusnya. Wal mutmar, sedangkan yang berupa isim dhamir juga ada dua macam. Pertama dhamir baris muttasil akraman atau saudara-saudaranya. Kemudian dhamir baris munfasil iyaya dan saudara-saudaranya, dari telah lewat pembahasannya di fasal isim dhamir. Wal aslu fihi ayat ta'akhara 'anil fa'ili nahwu wa waritha Sulaiman Daud. Dan hukum asal untuk maf'ul bih adalah terletak di belakangnya fa'il, dan Sulaiman mewarisi Daud, itu mewarisi ilmu dan kenabian, bukan harta dan kerajaan. Waqad yataqaddamu 'alal fa'ili jawazan, dan terkadang berada di depan fa'il dan hukumnya adalah jawab, boleh. Jadi dengan catatan selama tidak menimbulkan kerancuan. Doba su'da Musa. Doba su'da Musa. Di sini dikatakan maf'ul bih-nya berarti depannya fa'il. Memukul su'da siapa Musa. Ini kombinasinya apa ya? Boleh maf'ul bih di depannya fa'il dengan catatan tidak menimbulkan kerancuan. Ada indikator yang bisa kita gunakan untuk membedakan, yang bisa membedakan antara mana fa'il dan mana maf'ul bih. Apa indikatornya kalau di sini? Kok dikatakan maf'ul bih di depan ini fa'il? Kira-kira kalau tidak boleh. Nah, kalau tidak terjadi, kalau dibalik itu bukan kerancuan, maka tidak boleh. Yang depan harus fa'il, belakangnya maf'ul bih. Ini kira-kira indikatornya apa di kalimat ini? Apa usulannya? Keduanya bukan? Enggak, ini gimana ini bedakan secara lafad antara ini sudahnya dikatakan sebagai maf'ul bih, musanya sebagai fa'il. Apa ini? Kira-kira aja lah. Gimana? Gimana? Nama sudah nama, Musa juga nama. Nama orang. Biasanya Musa. Kalau yang dipukul biasanya Amr ya. Kalau cuma yang berdiri-berdiri Zaid. Kalau masalah berdiri-diri saya bukan memukul Musa sama Amr. Ini bisa ngasih usulan kira-kira kominahnya apa sehingga penulis utami bisa mengatakan ya mungkin wallah alam kominahnya adalah sudah itu nama perempuan. Itu nama perempuan. Sedangkan Musa itu nama laki-laki. Maka, namun mungkin ini tepat kalau di masa silam. Di masa sekarang, perempuan juga ada yang bukan tinju. Maka doa bersurga memukul. Doa memukul surga. Kalau diartikan surga yang memukul itu, enggak. Kalau diartikan dia mukul, maka itu satu yang sangat-sangat tidak lazim. Karena dia nama perempuan. Masa perempuan bantai laki-laki? Maka ini dirasa secara makna menjadi penghinaan, sehingga menyebabkan tidak ada kerancuan, sehingga makhluk bisnya bisa berada di sebalik baik. Akan tapi kalau mungkin itu di masa kita ya ini masih tetap rancu karena perempuan juga kadang mukul laki-laki atau bahkan sering. Hah? Atau perempuan pakai dorok pak ya? Iya. Kalau dorok ya. Ini sudah nama perempuan ini dorok pak. Nah, kalau sudah yang jadi fa'ilnya maka harus ada taknya. Ya, karena mu'anas hakiki maka fi'ilnya wajib bersambung dengan ta'nya. Ya. Maka Musa itu ya pilihan satu-satunya yang tepat untuk menyatakan dia adalah fa'il dari doroba. Wujuban dan terkadang maf'ul bih itu wajib berada di depannya fa'il. Jika di fa'ilnya terdapat bersambung dengan domir yang kembali ke maf'ul bih. Zana ini zanya panjang ya. Kalau zanya pendek lain arti lain lagi artinya. Kalau zanya pendek artinya berzina. Zana syajarah nuruhu. Kalau zana artinya menghiasi. Zina perhiasan menghiasi. Kalau zanya pendek ya, berzina. Masa pohon berzina? Berzina dengan pohon. Zana menghiasi asajarah pohon-pohon itu nuruhu cahayanya. Atau pohon itu nuruhu cahayanya. Waqad yataqaddamu 'alal fi'li wal fa'ili. Dan terkadang maf'ul bih itu berada di depannya fi'il dan fa'il. Kama taqaddama fi babil fa'il, sebagaimana telah dibahas di bab al fa'il. Itu maf'ul bih itu berada di depan fi'il sekaligus fa'ilnya. Wa minhu ma'ud mira 'amiluhu jawazan. Dan di antara maf'ul bih ada yang ma'ud mira yang disembunyikan amilnya jazan dan itu hukumnya boleh. Contohnya qalu khaira, mereka mengatakan, para malaikat mengatakan khairan kebaikan. Ini perlu melihat awalnya ayat. yaitu awalnya ayat wa idza qila lahum madza anzala rabbukum. Jadi jika dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, qalu khaira. Mereka mengatakan Allah menurunkan kebaikan. Maka di sini tertinggal khaira dan dia maf'ul bih. Fi'il dan fa'alnya mana? Dibuat. Dan ini jawabnya. Maknanya apa? Anzala khaira. Allah menurunkan khaira kebaikan. Anzalanya dibuat. Maka amilnya dibuat. Wujuban dan perkataan amilnya itu dibuang dan hukumnya dalam wajib fi mawatik dalam beberapa tempat. Pertama, al-istighal. Bab al-istighal. Bab al-istighal. Istighal secara bahasa maknanya sibuk. Tapi dalam istilah nahwu, istighal, istighal, wa hakikatuhu, definisinya, definisi istighal, ayat takat dana ismun, wa yata'akhar anhu fi'lun aw wasfun mustahilun bil amali fi dhamir al ismi asabiqi aw fi mulabisihi anil amal fil ismi asabiqi. Ya, definisinya dia adalah satu isim yata'akhar anhu, terletak di belakang anhu dari isim itu fi'lun fi'ilnya. Isim di belakang isim ada fi'il. Kalau tidak fi'il ismun, wasfun isim sifat. Isim sifat itu isim fa'il yang bisa beramal dengan amal fi'ilnya dan semacamnya. Yang isim sifat itu pokoknya isim yang bisa beramal dengan amal amal fi'ilnya. Nah, bagaimanakah fi'il tersebut? Nah, fi'il tersebut mustahil, dia sibuk beramal pada dhamir yang melekat sesudah fi'il itu. Namun dhamir ini adalah dhamir al-ismi as-sabiq, dhamir yang kembali pada isim yang di depan. Aufi munafisihi atau yang menyertainya, yaitu dhamir itu, yaitu dhamir. Anil amal sibuk sehingga tidak bisa beramal fil ismi asabiq, di isim yang depan sendiri. Maka berdasarkan definisi itu kita bisa menyimpulkan ada sebuah struktur kalimat isim. Setelahnya dengan fi'il, setelah fi'il ada dhamir, ya. Sebetulnya kan demikian. Yang namanya istighal. Polanya kan demikian, isim dan ditambah fi'il atau sifat, dan setelah fi'il tersebut ada dhamir. Ingat, dhamir ini kembali ke mana? Kembali ke isim. Maka jika ada susunan isim kemudian fi'il ditambah dhamir dan dhamir kembali ke isim, itu disebut istighal. Jadi ini statusnya ya, mansub. Statusnya mansub. Maka dalam hal ini fi'il ini bekerja pada dua tempat. Dia bekerja pada domir setelahnya, maka kalau dilihat maka dibekerja pada domir setelahnya dan bekerja pada domir pada isim sebelumnya, karena maf'ul fi'il menjadi depan, di depan fi'ilnya. Yang nampak demikian, dan ini di namun tidak mungkin kan dua-duanya bekerja pada dua-duanya, beramal pada dua-duanya. Maka dikatakan oleh para ulama, aku dia itu istighfar dengan domir, dia itu sibuk dengan domir. Maka inilah yang disebut bab istighfar. Jadi berkaitan dengan maf'ul. Contoh, Zaida idribhu, pada Zaid pukullah. Intinya mau mengatakan pukullah Zaid. Nah, di sini ada Zaid dan ada hu domir yang kembali pada Zaid. Wa Zaid dan anak dhoribu Zaid, akulah yang memukulnya. Al-an sekarang, al-hudan atau besok. Wa Zaid dan Zaid dhoribu dan aku memukul hulamahu, budak laki-lakinya. Contohnya dalam ayat, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ulqihi. Dan setiap orang alzamnahu kami sertakan ta'irahu kesialannya fi ulqihi di lehernya. Bunyi ini kembali kepada kullu insan. Nah, sekarang namun isim yang di depan fil itu dibaca mansub. Kenapa dibaca mansub? Fanadu fi dzalika kulihi bi mahdhufin wujuban. Yufassiruhu ma ba'dahu. Maka nasab dalam itu semua yaitu di kulla insan, nasab di Zaidan. Kemudian Zaidan, kemudian Zaidan. Maka nasab dalam itu semua tapi mahdufin dengan sesuatu, disebabkan sesuatu yang dibuang, wujuban dari itu harus dibuang. Yufasil yang dijelaskan ma ba'dahu oleh kata-kata setelahnya. Maka mirip dengan kasus yang pernah kita bahas, idza samaa'u saqqat, yaitu idza saqqatis samaa'u saqqat. Maka dia tidak sama mengkapal, maka tidak mungkin kita ketemu asana, ya kan? Lalu kemudian ada fa', ada fi'il sebelum, setelah ida, sebelum asana. Fi'il ini apa? Dari mana kita terjadi dengan melihat belakangnya? Maka di sini dengan sesuatu yang mandul, dari mana kita terjadi dengan belakang? Sehingga makna Zaidan idribhu, jika kita nampakkan takdirnya adalah idrib Zaidan idribhu. Wa ana dharibun Zaidan ana dharibuhu. Wa ahantu Zaidan dhartu hulamahu, aku hinakan Zaid dengan cara aku pukul budaknya. Walzamna kula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kami selalu bersertakan kula insan pada setiap orang, alzamnahu kami bersertakan dia dengan kesialannya di lehernya. Maka jika kita perhatikan pembahasan ini, maka nampaklah bahwa istighfar itu pada hakikatnya adalah bab maf'ul fi'il. Karena dia membicarakan Zaidan ini kemudian bisa dibaca mansub sebagai apa? Maka jawabannya sebagai maf'ul fi'il dari satu fi'il yang dibuat. Fi'ilnya apa? Bentuknya dengan melihat fi'il yang ada setelahnya atau isim sifat yang ada setelahnya. Ya, kemudian termasuk dalam bab maful bih adalah al-munada. Wa minha, dan termasuk bab maful bih adalah al-munada. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Bab bisa munada itu babnya maful bih, bab asli maful bih. Jawabannya fa'inna adlahu adahu Abdullah atau unadi Abdullah. Fa'udhibal fitu wa unibal ya'anku. Munada itu babul maful, bab maful bih, karena aslinya Abdullah dan adahu Abdullah. Aku memanggil Abdullah atau unadi. Bisa ditakdirkan dengan munadi sama saja. Ya Abdullah itu maknanya ada Abdullah atau munadi Abdullah. Fahudibal fi'lu, lalu fi'lu dibuat. Wa uniba'an, wa uniba'an, kemudian ya itu menggantikan fi'ilnya. Dan ya itu menggantikan fi'ilnya. Jadi ya itu harfun nida, dan dia adalah pengganti dari fi'il nida. Wal munada khamsatu anwa'i. Maka sebenarnya ini bisa dimasukkan bab munada itu bukan bab tersendiri dalam mansubah. Bukan bab tersendiri dalam mansubah, tetapi adalah bagian dari bab maful bih. Atau jika mau disebutkan, seharusnya dipekatkan dengan makul bih, makul bih, sebelah itu munada. Karena hakikatnya adalah makul bih. Demikian juga istighol. Istighol ini bukan pelajaran untuk nahwu dasar. Tidak ada pelajaran istighol di nahwu dasar. Untuk setelah dasar, kemudian kita akan belajar istighol. Karena yang namanya ilmu itu ada bab-bab yang tidak ada yang ditahu di kelas bawah, dan ada yang di kelas menengah, dan ada bab yang di kelas selanjutnya. Nah, contoh bab yang tidak ada di kelas dasar mampu istirahat. Tidak ada pembahasannya di enam dasar. Wal munada khamsatu anwa'in, wal munada tadrar lima ma'na. Yang pertama al mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu wan nakiratul ghairul maqsudati wal mudafu wal mushabbahu bil mudafi. Pertama mufrad alam, nakirah maqsudah, nakirah ghairul maqsudah, mudaf dan musabbah bil mudaf. Sifat mudaf telah kita bahas apa definisi sifat mudaf. فأما المفرد العالم ونكرة المقصودة فيبنيان على ما يفعل به في حالة الإعراب. Adapun mufrad alam dan nakir maksudah, maka dia mabni ala ma yufa'al bihi, mabni sesuai dengan tanda rufa'nya. Mabninya sesuai dengan tanda rufa'nya. Kalau di bab isim la nafiah lil jinsi, kita temukan mabni sesuai dengan tanda nasab. Di bab munada kita dapatkan ada mabni sesuai dengan tanda rufa'. Halatul i'rab, fi halatul i'rab seandainya dia dalam kondisi mu'rab. Jadi mu'rab itu tanda rufa'nya apa, maka inilah yang jadi tanda mabninya di bab munada. Fa yubnayani 'ala dhammi in kana mufradain, nahu ya zaidu ya rajul. Au jam'a taqdirin ya zuyudu ya rijal. Au jam'a mu'annatsin saliman ya muslimat. Au muraqqaban nafsiyan nahu ya mahdika hidan. Wa yubnayani 'ala al-alif fi tadniyati nahu ya zaidani ya rajulani. Wa 'ala al-wawi fil jam'i yazidunah. Maka dia mabni dengan tanda dhamma, mabni ala dhammi, jika dia adalah isim mufrad. Mufrad dalam artian bukan musanna dan bukan jamak. Kalau al-mufrad al-alam tadi, mufradnya lawan dari tadi ada kata-kata al-mufrad al-alam, mufrad itu lawan dari mudhaf atau sifat mudhaf. Karena lihat, kan khamsatul anwa', mufrad alam, nakir maksudah, nakir maksudah, mudhaf dan sifat mudhaf. Maka berarti mufrad di situ itu lawan dari mudhaf dan sifat mudhaf. Sedangkan kata-kata mufrad dalam kalimat faibunayani ala dam ikana mufradai, maka dia mabni dengan tanda mabni dengan tanda domah, jika keduanya mufrad, maka mufrad di sini lain lagi. Padahal baru berapa baris, sama tulisannya, sama artinya, tunggal, beda maksudnya. Jika keduanya dalam mufrad dalam arti bukan musanad bukan jamak. Contoh yang mufrad alam ya zaidu, contoh yang nakirah maksudah ya rasulu. Atau dia berupa jamak taksir ya zuyud wahai zaid zaid, ya rijal wahai para laki-laki. Atau jamak mu'anad salim wahai muslimat. Atau murakab masji ya ma'adika hibah. Wahai benayani alal alif di tasniyat, dan mabni dengan tanda alif untuk jika dia mutanna ya zaidani wahai dua zaid, ya rajulani wahai dua orang laki-laki. Kalau kita irab apa yang jadinya? Ingat dia aslinya adalah maf'ul bih. Ya harfun idak mabniun ala sukun. Zaitu munada mabniyun ala ma yufa'u bihi wa wa'a dhamma fi mahalli, jika mabni itu i'rabnya mahalli ya. Mahal itu untuk siapa? Untuk semua isim mabni. Zaidu munada mabniyun ala mayyir fa'ati huwa dhamm li'annahu mufa'al. Munada mufa'al wa huwa fi mahalli nasbi maf'ulun fihi li fi'lin mahdhufi taqdiru unadi au ada. Wa 'ala al-wawu fil jam'i dan mabni wawu untuk dalam dengan tanda wawu untuk jamak ya zaidun wa orang-orang yang bernama zaid. Wa thalathatul baqiyah mansubah ila zaid. Adapun tiga fi'il yang tiga munada yang lain itu mansub tidak ada fi'il yang lain. Wa hiya anaqiratul ghairu maqsudati, yaitu pertama nakirah dan maksudnya semacam ucapan seorang yang buta ya rasulah khutbiyah. Wai orang laki-laki pegang tanganku, saya ingin nyebrang, saya ingin nyebrang jalan atau yang lainnya. Apa beda antara nakirah maksudnya dan nakirah ghairu maksudnya? Perlu diketahui maksudnya nakirah maksudnya itu termasuk isim ma'rifah. Meskipun dia nakirah, nakirah munada, nakirah maksudnya itu termasuk isim ma'rifah. Meskipun namanya ma'rif, namanya nakirah. Dia statusnya isim ma'rifah. Apa beda nakirah maksudnya nakirah ghairu maksudnya? Nakirah ghairu maksudnya dia adalah kata-kata yang ditujukan, misalnya ya rajul, kata-kata yang ditujukan kepada beberapa orang laki-laki, satu orang dari beberapa laki-laki, namun terserah siapa di antara kalian. Terserah siapa, siapanya terserah. Ya. Kita katakan, ya rajul, ya. Kalau nakirah maksudnya dia rajul, ya, apa? Ya marfu, mansub. Ya rajulan, ya rajulan insah satu orang. Ya rajulan insah satu orang. Saya berbicara di hadapan 10 laki-laki. Saya katakan ya rajulan insah, hapus papan tulis. Maka saya perintahkan satu di antara 10 ini, siapa saja terserah. Akan tetapi jika saya berbicara kepada 10 laki-laki dan tidak ada lelaki kecuali dia di depan saya, dan saya katakan, maka jika saya panggil orang ini, saya tidak tahu namanya, kemudian saya pakai rojel, maka dengan kata-kata rojel, maka ini nakirah maksudnya. Kata-kata dia rojel. Nah, ini nakirah maksudnya. Misalnya seorang buta menyeberang jalan, dia dengar ada banyak suara laki-laki di sekitar. Ya rojelan khutbiyah. Wahai laki-laki, pegang tanganku, sebelahkan aku di jalan ini. Siapa saja, tidak harus bulan dan bulan. Nah, kalau nakirah maksudnya itu harus bulan, harus bulan, karena dia cuma berhadapan berkata-kata dengan satu orang. Misalnya, atau dalam sikon yang lain, kondisi yang lain, yang jelas orang yang dimaksudkan itu ketulah. Jelas siapa yang dimaksudkan. Wal mudhaf mansub munadhaf mansub yang berikutnya adalah yang berupa mudhaf ya Abdullah. Kemudian musabbah bil mudhaf contohnya ya Hasan wajhuhu ya Tal'an jabalan ya Ahmad bin Ibadi. Ya Hasan wahai orang yang cakep wajhuhu wajahnya. Jadi isim fa'il dari Hasan. Hasan ini disebut apa? Hasan ini apa tahu ini namanya? Isim fa'il? Hasan ini apa tahu ini? Isim apa? Isim makbul atau isim? Apa? Masdar husnan. Ya, sifat sempat. Kalau isim fa'il untuk fi'il nanti itu tidak disebut, tidak disebut isim fa'il. Bentuk isim fa'il untuk, bentuk isim fa'il untuk fi'il nanti itu tidak disebut isim fa'il, akan tapi disebut sifat musabbah di isim fa'il atau sifat musabbah. Sudah. Dan pernah kita bahas sifat musabbah. Maka ini sifat musabbah ini hasana, dia beramal dengan amal fi'ilnya. Dan wajibu itu fa'il dari sifat musabbah. Ya Tali'an Jabalan, Jabalan itu maf'ul bih dari Tali'an. Tali'an isim fa'il yang beramal dengan amal fi'ilnya sehingga punya maf'ul bih. Ya Rahman bil ibadi, wahai orang yang menyayang, wahai zat yang menyayang hamba-hambanya. Itu Allah. Ini Rahman bil ibad, ini disebut juga sebagai mudhaf. Karena di sini bil ibad ada jar dan majrur, dan jar majrur itu punya nama jar dan majrur harus punya apa? Apa? Punya muta'al, punya muta'ala. Muta'alaknya itu fi'il atau mustaq dari fi'il. Ini rahiman. Wataqad jama fika bila Allah tilina fil jinsi bayanu an musyabbahi fil mudhafi. Setelah lewat tibaklah ya, menafikan jenis penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan al-musyabbah fil mudhaf. Wa bayanu al-muradi fil mufrad, dan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kata-kata mufrad dalam bab munada. Fi hadzal bab, dalam bab ini yaitu munada. Telah dikatakan sebenarnya mufrad dalam bahasa dari istilah ulama nahwu memiliki berapa makna? Empat makna. Pertama mufrad dalam bab al-i'rab, maka lawan dari mutanna dan jama'. Kemudian mufrad dalam bab isim 'alam, lawan dari mu'akkad. Kemudian mufrad dalam bab khabar, maka lawan dari jumlah atau sifat jumlah. Kemudian mufrad dalam bab isim la nafiah dan jinsi, dan dalam bab munada adalah lawan dari mudhaf atau sifat mudhaf. Kita bersihkan sampai mampu lebih selesai gimana? Sistem tujuh. Gimana? Gimana? Sampai ini ya, ke halaman 68. Jadi kita mampu lebih selesai. Faslun, idza kana munada mudhafan ila ya'il mutakallimi jaza fihi sittu lughatin. Gampang, cuma memahami itu. Nah, ini enggak sulit. Kalau idza kana munada, jika munada itu berupa mudhaf, mudhafnya pada ya mutakallim, jaza fihi, maka boleh secara nadanya. Maka bolehkan nada saja. Yang pertama, hadzul ya'i wal istizahu bil kasrati. Itu membuang ya dan istizah. Istizah maknanya iktifa dan mencukupkan diri. Membuangnya, ianya dengan mudah pada yang tak kalian, ianya dibuang dari mencukupkan diri dengan kasrah. Kasrah sebelum ya. Aslinya ya ibadi, dan ianya dibuang, kasrahnya dibiarkan. Ya ibadi, ya kaumi, maknanya wahai kaumku, wahai hamba-hambaku, wahai al-aqsa, dan inilah yang paling umum. Yang paling umum adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, isbatul ya'i sakinatan, dengan tetap menulis ya, dan ya itu diberi sukun, ya ibadi. Itu aslinya, karena dia mutlak pada ya mutakallim. Kemudian berikutnya, isbatul ya'i mamtuhah, dengan menulis ya, namun ya yang dipakai. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas asapnya sendiri. Kemudian yang keempat, qalbul kasrati fathatan, wa qalbul ya'i alifah. Aslinya kan ada kasrah, jika mudah pada yang mutakallim, ada kasrah, ada yang mutakallim, ya. Maka ini qalbul kasrah, maka kasrah itu dibalik, diganti dengan fatka. Wakal kuliah dan yaknya diganti dengan ta. Wakal kuliah dan yaknya diganti dengan alif. Maka jadinya ya hasrata. Ya, harusnya ya hasri. Kemudian jadi ya hasrata. Kemudian yang kelima, membuang alif. Tadi setelah diubah dengan bentuk keempat, itu kemudian diubah lagi. Pertama kan misalnya pertama itu ada kasrah, ada ya mutakalim. Dan diubah kasrahnya jadi fathah, ya mutakalim yang jadi alif ditambah ta. Nah setelah itu diubah lagi hasbul alif, alifnya kemudian dibuat. Wal istizau bil fathah, dan mencukupkan bil dengan fathah. Aslinya ya hulana atau ya hulamata, kemudian dibuang menjadi ya gulana. Maknanya wahai budak laki-lakiku. Kemudian yang keenam, hasbul alif, membuang alif. Wa dhammul harfi alladhi kana maksuran. Kekali ba'dihim ya ummu la tab'ani bidhammil mimi. Wa qri'a rabbu sijnu bidhammil ya bidhammil ba'i wa ya da'ifatun. Membuang alif atau ya hulama atau apa ya hasrata tadi, alifnya dibuang. Wa dhamma al-hafla alladhi kana maksuran, dan di dhamma huruf yang dulunya telah dikasrah sebelum dikasrah fathah. Fathahnya dibuang, alifnya dibuang, fathahnya dibuang, diganti dhammah. Seorang anak mengatakan pada ibunya, ya ummu la tafa'li, wahai ibuku jangan lakukan. Mimnya di dhammah. Demikian juga dalam surat Yusuf ada rabbu as-sijnu ahabbu ilayya. Yusuf mengatakan, tuanku penjara lebih aku sukai. Bidomil ba, ada ulama kiroah yang membacanya dengan domaknya ba, bukan rabbi, namun rabbu. Namun ini dalam ilmu kiroah, wayabla'i fatun, atau dalam ilmu kiroah, dibaca dengan domak ini adalah kiroah yang lemah. Itu ada 6 cara baca. Yang paling terkenal, yang pertama. Fa'inkan al-munada al-mudafu ila ya'i aban awuman jazafihi ma'a hadhihi lughati arba' lughati ukha. Fa'inkan al-munada, jika munadanya yang mudaf pada ya' mutakalim itu adalah kata-kata aban ataupun, maka boleh padanya di samping 6 cara baca ini, boleh ditambah dengan 4 cara baca yang lain. Yang enam apa lagi? Yang enam untuk ummi misalnya. Yang pertama apa? Ya ummi, adanya. Terus jadi ya ummi. Terus yang ketiga ya ummiya. Kemudian yang keempat ya umata. Kemudian yang kelima ya umma. Kemudian yang keenam ya ummu. Boleh 6 cara baca itu. Nah ini masih ditambah 4, jadinya 10. Hanya 10. Apa yang 4 tambahannya itu? Idah yang pertama, idah ya ita'ah maksurata. Nahu ya abadi, ya ummati. Wabiha qa'a as-saba'atu ghayra ibni amir fi ya abadi al-matu'ma. Yang pertama adalah ya-nya diganti dengan tak, dan taknya dibaca tanpa. Kemudian dia ya abadi, ya umati. Dan itulah yang dibaca oleh 7 kiroah selain Ibnu Amir dalam firman Allah antara dialog Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya abadi anna tuhna satajidu li insya'Allah minna sabiri. Dan tetap aku lakukan apa ya? Apa yang kau diceritakan jadinya? Apa ya abadi? Kemudian yang kedua, fakultai wa biha qira'a Ibnu Amir. Ta'nya dipakai, dan inilah qira'ahnya Ibnu Amir. Ya abada, ya ummata. Asalnya satu ya abada bita'i wal alifi wa biha qira'a syahadan. Ya abata dengan atau ya ummata dengan tak dan alif. Wabiyah dan dengan cara baca ini kuria ada kiroah namun kiroah yang besar. Kiroah yang ganjil, bukan kiroah yang muktaba untuk ayat ya abat, ya abat tidak, ya abat tidak atau ya abata tadi. Maka ada yang membaca dengan ya abata untuk kiroah sad. Dan kiroah itu disebut kiroah dalam Al-Quran itu disebut qira'ah yang sahih itu jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama sesuai dengan Qasam Usmani, sesuai dengan Qasam Usmani. Itu habis mim itu alif. Andai maksud anda ada, andai kosan Usman itu malik yang mim dengan habis mim itu ada alif, maka kalau dibaca pendek itu bertentangan dengan kosan Usman. Ini kalau akhir sah. Nah, kosan Usman meskipun dia kita baca panjang misalnya, katanya kosannya tulisannya tidak pakai alif, mim kosan. Maka main persoalan ini ya, dibaca panjang bisa, dibaca pendeknya tidak salah. Maka tidak boleh bertentang dengan kawasan Usmani. Jika satu kiroah itu bertentang dengan kawasan Usmani, maka itu dinilai kiroah yang sah. Kemudian itu ada satu hal yang mungkin secara lugah. Satu hal yang mungkin secara lugah bacaan seperti itu tentu seperti ini itu diterima secara tafsirnya, tidak bertentangan dengan lugah. Syarat yang ketiga itu syarat yang sampai kepada kita adalah mutawatir. Jika syaratnya sahih, syaratnya sahih, namun tidak mutawatir, maka disebut kiraasan. Istilah asan itu beda antara kiroah dengan hadis. Kalau hadis tadi itu baik, maka kalau di kiroah saat itu sahih, namun karena ini tidak sesuai dengan kosan Usmani, namun dia tidak mutawatir, namun hanya sahih. Maka ini sahih namun tidak mutawatir, maka itu sah. sah dalam istilah ilmu hadis kan baik. Ini sah dan baik. Nah kalau sah dalam istilah ilmu kiraah itu tidak baik, bahkan sahih. Akan tapi kenapa disebut sah? Ya karena tidak memenuhi satu dari tiga persyaratan itu. Boleh jadi karena dia tidak taat, ya, boleh jadi karena dia tidak sesuai dengan masa usmani. Kemudian yang keempat, ya abadi bilya dengan pakai ya tak dan bilya. Ini empat, hingga tambah enam, sepuluh. Wa idza kana al-munada mudhafan ila mudhafin ila ya'i, dan jika munada itu mudhaf kepada mudhaf kepada ya, mudhafnya double, mudhaf kepada mudhaf dan mudhaf yang kedua ini mudhaf kepada ya kita kali. Contohnya ya gulama gulami, maka lam yajuzfihi ila isbatul ya'i maftuhatan au sakinatan, maka tidak boleh ditanam kecuali dua pilihan, yaitu menetapkan ya dibaca fathah atau dibaca sukun. Maka ya ulama ulami pakai sukun, atau ya ulama ulamia. Ila zakana ibna ami au ibna ummi fayajuz fiha arba'ul lughatin, kecuali untuk ibna ami dan ibna ummi. Ibn Ami ini kan mudhaf kepada mudhaf, ya, ibnnya mudhaf, aminya mudhaf, dan ami itu mudhaf juga kepada ya mutakalim. Maka untuk ibn Ami sama ibn Umi di sana ada arba'ul lughah, ada empat cara baca. Pertama, habul ya'i ma'akasil mimi wa fatiha wa bihi maqri'ah fi sab'ati fi qawli ta'ala ya ibn Ami. Membuang ya bersama kasohnya mim. Ya-nya dibuang dan mimnya dikasrah. Wa fathiha boleh juga mim memfathahnya. Ini ada dua bacaan tadi ya. Yang pertama, ya-nya dibuang, mim-nya dikasrah. Yang kedua, ya-nya dibuang, mim-nya dipatah. Bihima, dan dengan dua bacaan ini Qur'an dibaca dalam qiraah tabaah firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Nabi Harun kepada Musa, ya ibna ummi la taqul bil yadi, wahai anak ibuku. Maka boleh dibaca ya ibna ummi, boleh dibaca ya ibna ummah. Kemudian yang ketiga, isbatul ya'i, ya-nya tetap ditulis semacam ucapan penyair. Ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Anak ibuku sama dengan saudara kandungku. Saudara kandungku, ya kan? Anaknya ibuku. Ya, saudara kandungan. Ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Ini pakai ya. Ya syukai kol wa syukai kol nafsi, wahai dah, wahai belahan hatiku, belahan hatiku, sangat cinta dengan saudaranya. Ini bukan perempuan ya. Mu ibna, ya ibna ummi, sangat cinta sama saudaranya. Dia katakan, ya ibn al-Umi, ya sukai konusi, wahai belahan hatiku. Anta khalafan, itu pakai tasjid ya? Iya. Tasjid kan bukan hanya fakta ya? Anta khalafan lidah yang jadidi, dia mengeluhkan, engkau tinggalkan aku menghadapi bencana yang sangat besar. Ada bencana malah pergi. Padahal dari saudaranya yang dia cintai, yang dia cintai, karena dia adalah kakaknya atau adiknya. Ketika dapat bencana, mas kau tinggalkan diriku. agar kau adalah sukai nafsi. Engkau pilihan hatiku, anta kalamkan yang kau tinggalkan aku lidah yang jadi untuk menghadapi bencana besar, menghadapi musibah besar. Kemudian yang keempat, qalbul ya'i alifan, ya'nya diganti dengan alif, semacam ucapan sa'id. Perkataan seorang suami kepada istrinya, dan istrinya itu masih keluarga dekatnya, sepupunya sendiri, anak pamannya. Ya ibnata amma, wahai putri pamanku, wahai putri pamanku, maksudnya wahai istriku yang merupakan saudara sepupuku, putri dan pamanku. La talumi wahdai, janganlah engkau mencelaku. Wahdai dan fikirlah. Falaisal yahlu anki yauman majai, maka sebenarnya tidaklah pernah sepi satu hari pun tempat tidurku dari dirimu. Jangan pergi, biasanya gak pergi. Ya, jangan pergi, biasanya gak pergi. Kemarin-kemarin gak pakai pergi. Layaklu anki yauman majai, majai tempat tidurku. Laisallah yahlu tidak pernah kosong anki darimu yauman sehari itu. Dah, jangan masuk terus. Latalumi, jangan celak aku. Wajai air tidur, jangan marah terus. Lagi merayu, merayu istri boleh, bukan istri pun tidak boleh. Dan demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Ada permintaan mohon dijelaskan lagi halaman 35 tentang mulghah. Tadi kebetulan mulghah juga sudah kita singgung. Mulghah itu tidak beramal. Nah, ini murojaahnya kok sampai halaman 35. Sudah halaman 68 setengah. Ini lebih baik daripada yang tidak murojaah. Mulghah. Halaman 35 tentang zat, ya, mungkin tentang zat. Maka zat itu syarat dia adalah mausul, memiliki beberapa syarat. Pertama, tidak didalui ma istifhamiyah atau man istifhamiyah, tidak madza atau tidak manda, dan dzanya. Syarat yang kedua, tidak mulgha, karena orang yang mengatakannya mentakdirkan madza atau manda tersebut menjadi satu isim, yaitu ayu syai'in. Ini syaratnya ada dua. Mulghah dan tidaknya tergantung kita. Mau dimulghahkan ataukah tidak. Dan kemarin telah kita jelaskan mulghahnya ada dua cara. Mulghahnya ada dua cara. Yang pertama dengan menjadikan mada atau manda itu dianggap satu isim. Satu isim yang apa? Isman wahidan muhokkab. Satu isim muhokkab yaitu ayu syai'in atau ayya syai'in. Sehingga maknanya misalnya mada sonata itu kemudian kita takdirkan, kita anggap mada ini satu isim dengan makna ayya syai'in sonata. Sehingga dia jadi maful bih dari sunnata, maful bih muqaddam dari sunnata. Cara mengilghah yang kedua adalah dengan menganggap za itu syahidah. istifhamnya itu cuma mah saja. Zah itu zainah tidak terangkat. Kemarin telah kita jelaskan demikian dua cara ilgha untuk zah. Nah, ilgha dan tikan itu tergantung orang yang mengi'rab. Mau di i'rab dengan ini mulgha atau tidak, mau dengan mulgha yang dijadikan satu isim mu'akkad atau dijadikan zainah, itu terserah dia mengi'rab. Yang penting bisa dijelaskan. Yang penting bisa dijelaskan ini mana. Kenapa di-i'rab demikian? Kenapa di-i'rab demikian? Saya mulhokkan, saya takdirkan jadi ayat syai'in. Kemudian halaman 36 tentang yata'allaqu ad-dharfu. Yata'allaqu ad-dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdhufin wujuban. Dharf dan mudhaf ilaihnya serta jar dan majrurnya itu muta'alliq jika dia menjadi silah mausul. Dia muta'alliq dengan fi'il yang dibuat. Karena dharf dengan bentuk ilahnya atau jar dan majrur itu harus punya tempat bergantung. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, apa tempat bergantungnya? Ditetapkan oleh para ulama nahwu tempat bergantungnya adalah fi'il yang dibuat dengan tujuan, dengan maksud supaya sibul jumlah ini itu pada itu senyatanya adalah jumlah. Kan syarat silah mausul ini adalah jumlah atau sibul jumlah. Nah, sibul jumlah ini pada hakikatnya juga adalah jumlah dengan melihat muta'alaknya. Ini seandainya dikatakan silah mausul itu jumlah, tidak salah. Karena yang sibul jumlah sekalipun dia punya muta'alak. Nah, muta'alak supaya dia jumlah adalah fi'il. Karena muta'alak yang boleh disebut dengan fi'il atau mustaq dari fi'il. Kalau muta'alaknya kita ambilkan dari mustaq fi'il, maka tidak jadi jumlah. Maka dipilihlah, ditetapkan fi'il sebagai muta'alak. Jika demikian, maka meskipun dia bentuknya secara zahir adalah sibul jumlah, pada hakikatnya dia adalah jumlah. Demikian sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sall